ngucap salam entuk 20 kebagusan. Nah, jawabi salam entuk 40 kebagusan. Nah, berarti ganjarane kata pundi? Kata sing uluk salam napa kata sing jawab? Kata sing jawab. Pantes mergo uluk salam niku hukume sunnah, jawabi salam hukume wajib. Lah sunnah kalih wajib ganjarane kata wajib. Nek ngono berarti enak pundi? Enak sing uluk salam napa enak sing jawab? Apa gentenan? Apa janjian? Tau dudul-dudulan? Sampeyan sik geingi wis aku kok. Pancen lek sing mikir wong ora pati cerdas kaya sampeyan. Kuwi sapa ngomong pelecehan? Nah, aku ngene iki mbok anggap pelecehan, mbok anggap ngenyek, aku siap nanggung resiko. Paling-paling resikone ora diundang meneh ngoten to nggih. Ora apa-apa golek nggon liyane. Nek dipikir sak gradakan, kadose enak sing jawab, jawab entuk 40. Sing ngulok salam mek entuk 20. Tapi nek diangen-angen sing jero, nek sampean rada cerdas, enak sing ngulok salam. Sampean ketemu kanca terus sampean ngulok salam. Niku sampean entuk 20 kebagusan. Kanca jawab entuk 40 kebagusan. Lah, kanca jawabi salam kuwi mergo sampeyan sing ngawiti, mergo sampeyan sing ngejak. Umpama gak sampean kawiti, gak sampean jak ya ora ngira jawabi salam. Mosok meneng-meneng ora ana sing ngejak, ora ana sing ngawiti kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca jawabi salam iki mergo sampeyan sing ngawiti, sampeyan sing ngejak. Lah sapa wonge ngajak kebagusan, wong kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane wong sing dijak. Lah wong sing dijak ganjarane ora sudo, ora kalong, ya pancet. Berarti lek ngono, sampeyan entuk keuntungan pokok 20, sampeyan entuk bati 40. Total suwida. Iku lek sing jawabi salam wong siji. Lah nek sing jawabi wong 10. Keuntungan pokoke 20, batine 400. Lah nek sing jawabi salam wong 100. Oh, sampean yo entuk keuntungan pokok 20, batine 4000. Lah nek sing jawabi salam wong 1000. Batine tok 4 juta. Lah nek sing jawabi salam wong semene akeh. Mulane aku teko kene iki yo bati yo. Yo buati. Yo entuk mau wis entuk mangan. Nah, terus entuk ganjaran kebagusan apa jawaban salam sakmene akeh. Engko terus isa entuk. Gue iki pikiranmu kok kuwi ae. Mbok pikir wong ngaji iki terus ngono kuwi ngono. Lu mbok anggap kiai iku materialis ngono. Anggap kiai iki nek ambek dhuwit terus moh ngono piye kok. Oke, sembarangan ae. Mulane sampean iso ngapiki wong ya. Terus wong sing sampean apiki kuwi ngapiki wong neh. Nah, wong sing sampean wong sing diapiki mau ngapiki wong neh. Sing diapiki mau ngapiki wong neh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong neh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong neh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong meneh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong neh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong neh. Wong sing diapiki mau ngapiki wong neh. Terus sampai dino kiamat gak pedot-pedot ganjaran sampean. Masyaallah. Ngono, mbak nek ketoke sepele. Saya tak hitungno ya, tak hitungno. Ora usah nyawang tukang soteng. Kuwi ngono intak intik geget mau. Tugasmu nginceng yang nginceng ngono lho, Bro. Wong nginceng ya sing rata. Nono tukang syuting orang benih ngono. Entuk Pak nginceng nyuting wong wedok ayu disuwek-suweke. Itu gawedekno. Oh, bae lambe lho ketok. Sing disuting ayu, sing disuting wong tuwa ya dilewati sret. Kowe lek potonganmu ngono modelmu tak dongake mripatmu timbilin kiwa tengen ngisor dhuwur wae. Ya. Engko doae malah nyujungi kancane. Eh nang meneng longgoh. Aku terus gak direken kok. Lanjut mboten iki? Iki arep ngalih iki. Sampeyan iso ngapiki wong 10 ngono. Nah terus wong 10 kuwi dadi wong apik, saben wong siji iso ngapiki wong 10 edang. Dadi pira wesan? Lho ya kopok kabeh. Sampeyan iso ngapiki wong 10, terus wong 10 mau dadi wong apik, saben wong siji iso ngapiki wong 10 edang. Dadi pira? Nah, 100 iki wong apik anyaran. Pemain baru iki. Terus wong apik 100 iki, saben wong siji iso ngapiki wong 10 edang. Dadi pira? 1000. Lah 1000 iki saben wong siji iso ngapiki wong 10 edang. Dadi pira? Masya Allah. Ganjaran sampean lho. Sak pira katae? Mulane, saya sing apik ambek uang nggih. Uang iki sawah sing paling subur kok. Pesenku rumakno. Sampeyan nek petuk wong apik nang diapiki. Petuk wong elek nang di diapiki. Wis to, wong elek yo kowe nang sampeyan apiki ae. Nek wis mbok apiki nang merem. Ora usah eling-eling sing wis-wis. Sing wis yo wis, nah dilalek-lalekno. Biyen tau nggodho bojomu yo ben. Nah dilalek-lalekno, nang merem ae. Engko wong sing elek mau lak malih dadi apik. Mergo pengapesane wong elek kuwi nek diapiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaman rungokno to? Wong elek supaya dadi apik. Dituturi, dinasehati, kuwi ana manfaate. Tapi sik luweh ampuh nek diapiki. Tak baleni engke tak sik plong-plong ora paham kok. Wong elek supaya dadi apik niku dituturi, dinasehati, yono manfaate. Tapi sik luweh mandi, luweh ampuh wong elek supaya apik niku diapiki. Mulane bapak-bapak sampean duwe bojo nang cerewete pol-polan, aja kakean dituturi mendal. Api ono kok lak waras cerewete. Pak. Zaman nek duwe bojo nang cerewet, aja dituturi akeh-akeh, ora patek mandi, yen nang teplok dhuwit ngono lho. Mingkem. Sebelah kono cocok. Lho pancen tenanan wong wedok lho pas purek nawesu blek mengkurep. Memang lanang kan bingung to. Wong wedok wis mengkurep meniku cuthik-cuthikane uwange. Entak cuthik nganggo apa ki ben iso mlumah. Bingung. Nah, tapi nek wong lanang cerdas juga bingung blas golek duit nanti kelalerke nang pinggire. Ha iki duweke sapa? Duwek kuwi. Bareng ketok duweke nang pinggire ya lali nek urip ya mlumah-mlumah dhewe kok. Pokoke uang ini sawah yang paling subur. Ayo ditanduri kebagusan. Sak kata-kata ngeten, kula piyambak niku nggih latihan ten pondok kula niku nggih. Nggih ngramut uang. Ngramut uang sing kathah keng Jambi, Lampung, Palembang mriko. Anake wong Tran sing kathah daerah mriko, Jambi, Lampung, Palembang, sebagian Kalimantan. Lare-lare yatim, terus keluarga sing kirang mampu. Kula nggih kepengin tak dadekno sawahku kabeh. Kae ciri kebagusan ngono, wis ngaji, sekolah digratiske, mboten enten biayae. Seragam nggih ditumbaske, kitab ditumbaske. Pokoke gratis doyo, sekolahe gratis, mondoke gratis, dahare gratis, sak ngising-isinge ya gratis. Nggih, kula nggih kepengin ngoten niku wong belajar kula. Nggih sik nembe wonten 300-an. Niki nek Mas sapa jenenge Mas Hartono niki pun pirsa men manten saking mriku ya menawa arep nyumbang ya maksude ku melok icir ngono lho. Maksude melok icir kan piyambake pun pirsa mriku pun ngertos kondisine lare-lare. Waune nggih beling-beling ngoten. Nggih kula nggih belajar ngoten niku. Belajar. Subhanallah. Ngoten. Sampai wonten hadis niku ya rada aneh. Aku maca yang ngenangen ya rada kudu guyu. Kanjeng Nabi dawuh ngeten kok. Hadiyatullah lil mukmin as-sa'il ala babi. Hadiahe Gusti Allah tumrape wong mukmin, kuwi kapan ana wong ngemis mara omahe. Dadi ana wong ngemis mara omahe sampean, kuwi hadiahe Gusti Allah dikirimne kanggo sampean. Sampean dikirimi sawah. Ana wong ngemis iki lho, terus nganjir nang ngarepe lawang omahe sampean, terus tangane ngatong, "Bu, nyuwun sak welase." Wek ngomong apa persis ngono. Tak bus pisan ya kok. Mungkin iki nyontoke kok yo ben luwih mantep keterangane ngono kok persis-persis. Lha kuwi sawah kirimane Gusti Allah hadiah kanggo sampean. Samane lho dikirimi hadiah Gusti Allah, rupane wong ngemis mau minangka dadi sawah, terus jenengan tanduri, jenengan paringi plum 1000. Niku dadi tanduran 1000, benjing ten swarga, wae ya ewon-ewon. Nicirmu 1000 kok. Mosok arep-arep wae 100.000, ya ora iso nandur jagung kok pengen panen semangka. Ya puklekno wite. Lah nek mbok tanduri 5000. Nah niku mbenjing ten swarga ya dadi woh ya 5000-an. Modele ngono. Wis sawangane kok kaya ora patek ngandel to tak omongi. Tak antemi pisan kowe engko. Wong iki aku jabarno dawuhe Kanjeng Nabi apa ora mbok endel. Lek mbok tanduri 10.000, mbenjing no akhirat ya dadi woh 10.000-an. Jenengan tanduri 50.000. Ha wae wagrem gawe meleketan 1000 ngono. Mbok tanduri 100.000. Wae atusan 1000. Mulane Kanjeng Nabi niku pesen, "Hu. Lek ana wong ngemis teko nang omahe sampean, paringono. Senajan wonge sugih, sampean ora usah mikir wong sugih wong ora duwe. Paringi ana wong nang mara ning omahe sampean siap dadi sawah sampean, bejo sampean." Jajal aku takon, lek ana wong ngemis mara omahe sampean terus sampean paringi duit, niku sing bejo sampean napa sing ngemis? Sing ngomong padha bejone berarti tau ngemis kuwi. Kok iso padha bejone kuwi lho. Ya kliru ya sampean sing bejo. Wong ngemis iki dadi sawah kok. Lho sampean sing nandur. Nek wis panen sing ngrasakno hasilnya sawahe napa sing nandur? Mesen nandur sawah ya belas ora ngrasakno hasilnya kok. Mangkane lek ana wong ngemis aja diseneni. Wis sawah kirimane Gusti Allah hadiah kanggo sampeyan. Ya sambutan sing apik lho sampeyan. Monggo dipun rantos sekedap nggih pundhutke yatra. Pangapunten namung saged maringi niki nggih kula pesen benjing nek liwat mampir melih nggih. Pun supe mampir melih mriki menawi wonten sing langkung kata saestu nek liwat mriki melih mampir ngono aja tambah mbok seneni lah rene meneh lagek seminggu wis tok kene neh aku ki mbok anggap apa njolak njaluk kono penak karek njaluk. Le aja ngono, sing penak sampean. Saman keliru lho ngomong kono penak karek njaluk. Sing penak tambah sampean kok. Halo. Le saman pikir, ana sawah nang Moro Dewi lho. Lek yo penak, petani lho lek pengen nandurno sawah, lara mlaku waduh kesel niku itu sawahe teko dhewe. Wong ngemisi lek teko dhewe. Ya saman nekake wong ngemis yo bandane tambah akeh kok. Wong gak ya cerita, aku rene moyo numpak bis 30.000. Ngojeke 20.000, engko mulih teko kene yo marung. Total yo iso tekan 150 kok. Sing tau ngemis sewenenge. Sawenenge oleh peluang. Moga-moga wong ora krungu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kadang-kadang lek diomongi ngene iki ya ngono aku nek ikhlas. Dek, ikhlas gak ikhlas kuwi terserah sampeyan. Ikhlas gak ikhlas niku urusane jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana to kadang-kadang wong ngomong, tapi duduk wong kene. Waduh, wong Amerika. Aku sedekah timbangane gak ikhlas yo satu ora. Ya kok sedekah timbang ra ikhlas? Mesti san ora. Lah nek aku ora tau sedekah, ya wedi nek ora ikhlas. Aja ngono. Ora ikhlas yo wis nang sedekah ae ngono. Nah terus diikhlas-ikhlasno. Jenengan tak aturi dipirengke yo. Sedekah ora ikhlas. Kuwi luwih apik timbangane iso ikhlas ora sedekah. Guyumu kok ora enak dirungokke kuping. Aku ki tenanan iki. Ya, junjang-junjung ngono sotinge. Ora tak jongkrokke tenan kok. Ngumek kaget mau. Terus mboten? Kari 5 menit. Lho sama numek ae kok. Baleni. Sedekah ora ikhlas. Iku luwih apik timbangane iso ikhlas ora sedekah. Nek sedekah ora ikhlas yo wis nang sedekah terus diikhlas-ikhlasno. Padha karo maca Quran kliru. Luwih apik timbangane bener tapi ora gelem maca. Keliru ya wis maca terus niatono belajar. Sing penting ora jarak keliru, ora sengaja keliru. Ora apa-apa maca Quran keliru, gak apa-apa nang maca terus diniati belajar. Lah nek sampean aku ya ora tau maca Quran, wedi nek keliru. Masak hurufe dadi nolak nat. Mulane aku ya ora tau maca Quran, ono khataman ya ora tau melu aku. Wedi nek keliru aku. Sedekah bareng aku ya ora tau enek acara apa-apa, ya ora tau melok urun aku. Anggitmu sedekah ngono gampang. Ya nek ikhlas, nek ora ikhlas, ayo ayo. Mulane aku lek nang apa-apa ya santai aku. Wong goblok tapi pinter ngomong. Lah nek sampean arep maca Quran kok wedi keliru, ya sampe tuwek ya ora ngarah maca Quran sampean. Sampe matek ya ora kira maca Quran. Ben tak matek-matekno. Mangkel ya ben minggat. Ora ngurus aku. Paham nggih? Belajar numpak sepeda ontel, salah balik-balik tiba. Ya ora apa-apa tiba ya wis nang numpak terus. Lah nek sampean arep belajar numpak sepeda ontel kok mah aku wedi tiba. Nah, sampai tuwek ya ora iso numpak sepeda ontel. Wong sing saiki luwanyah-lanyah lancar-lancar leh nitih sepeda ontel niku, pian yo balik-balik tiba ya keng 4 teng 5. Ya tau ndongsong nanggone pager barang ngono. Jelek jelek jelek celingkrik dudududududu beliur beliur beliur kerusak keruntelan iki kok eneng sepeda kok ora eneng wonge bareng didelok dake wonge kecepet pager lha wong sing saiki apal Quran fasih tartil lagune enak kuwi biyen nalika belajare ya grotal gratul kawitane ya ora iso ya bolak-balik salah bolak-balik keliru anggitmu terus moro-moro apal moro-moro bener kok nyimut asale belajar kit mulai awal ya alibata sajim hako dandang rusak teko ngono kuwi mulai kok idah Baghdadiyah ngaji zaman biyen. Lha wong kula belajar Fatihah tok sak wulan kok. Anggitmu, yo bolak-balik salah, bolak-balik keliru. Terus moro-moro apa lanyang, nyimut. Yo biyen yo ora iso, biyen yo belajar yo alif ta alif wasra i alif dhamma u. Sing banter yo. Ba fathah ba kasra bi ba dhamma bu. ngono. Bapak kaba, bakas robi, mepet kama, takas roti. Ngono. Babi mati. Sing banter. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah laf ya domahyu. I love you. Banter itu. Alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasrah mis ya domahyu. I miss you too. Lanane wis ala. Lah ono wong sing ngomong kadang sucak kono ikhlas, ora ketrima wis aja dindel nemen-nemen. Nah, aku wani ngomong ngene iki wani tanggung jawab kok. Nurut aku, ra ikhlas ya wis nang sedekah. Nggih? Nah terus engko diikhlas-ikhlasno. Ngantuk ya wis nang ngaji ae. Ora paham, ora paham ya wis sing penting ana pengajian nang teko terus budal ae. Awak ya bang guyu melak. Iya sih ngono. Takoni sing mbok guyu apa yu? Mbok. Ora apa-apa. Katut katut rangira ora katut. Mulane ngono. Karo tangga gak rukun, ya wis. Nek ketemu nang jak salaman nang ngono. Ora rukun ora apa-apa ambek tangga, ora rukun ya wis nek petuk nang jak salaman nang ngono. Ngapa salaman ambek tangga ngenteni rukun? Kesuwen le selamati wonge kok. Ora rukun gak apa-apa mbek tangga nek petuk nang jak salaman engko sesak rukun-rukun dhewe. Nggih mboten? Ngono. Ambek bojo ora rukun ya wis, nanti pepetno ae ngono. Ambek jejer bojo ngenteni rukun ya kesuwen, ora rukun ra apa-apa ambek bojo nanti pepetno, pedesek-desekno. Engko ngguyu. Ha ha ha ha. Kedawesekno. Le. Lah kok malah ngene? Lah kok malah ngene saiki? Apa rukun sampai bocor ada ngenteni rausa desek-desek nong rukun-rukun dewe kok ya wes suwe gaya sumbut pora kok. Nah, aku tiba-tiba nerangke metenteng orang mau rungoke ya ora sumbut ngono ku jenenge kok. Yo ngene saiki. Heh. Donya iki sawah. Amale kula sampean niku tanduran. Nggih. Berarti kula sampean nek nglakoni ibadah, kula sampean lek ngamal niku berarti kula sampean nandur. Nggih mboten? Nah, terus saiki aku takon dijawab nek ngajak ngaji terus. Wong nandur niku apa mesti tukul? Mboten. Apa maneh ora nandur? Belas. Mulane ora oleh sampean kok ngomong aku wegah arep nandur. Wong nandur ora mesti tukul kok. Nyo tunggale wong sekolah ae ora mesti pinter. Apa mana? Kamu gak boleh ngomong sekolah urung mesti pinter. Mulanya anakku ya orang no sing takon sekolah. Sekolah urung karo anak pinter. Anakku ora ono sing tak sekolah no. Aku biyen ora sekolah. Wong mondok ya urung karo anak iso ngaji. Mulanya aku biyen ora mondok. Anak-anakku ora eneng sing tak pondokno. Wong mondok urung karo anak iso aja. Ana wong ngomong model ngono ku ya sama ngomongi wong tombo urung karuan waras. Mulane sama nek gering ora usah tombo. Eh. Bojo dikumpuli apa mesti meteng? Ora, apa maneh dimbarno. Dek, kok gak meteng to, Dek? Meteng teko ndi? Ora diapak-apakno kok. Wis sing diapak-apakno urung karuan meteng apa meneh mbok barno ngene iki. Meneng ae sampeyan. Meneng tapi asline yo ngenteni. Masa wong wedok kan jeblak jaduk. Meneng tapi kok ono sing ora ngerti. Wong nandur urung mesti tukul, apa meneh? Ora nandur. Wong ngamal urung mesti panen hasil apa maneh sing ora ngamal. No, sedekah urung mesti nek ikhlas apa maneh sing ora sedekah. Iki penting tak sampeno, soalnya potongane wong kene rada mlegi-mlegi. Mangkel yok ben ra ngurus aku kok. Aku siap resiko wani metu teko omahing wani resiko anggitmu kok. Salahmu ngundang aku. Nyun pangapunten. Ndak sing dadekke amale kula sampean ora ana hasile. Cara tanduran kok ora woh. Kuwi mergo ana werenge. Mergo penyakiten. Mulane yo tanduran yo kudu dirumat, yo kudu diobati, nggih. Kathah niku faktore. Faktone sayange mboten cekap. Langsung. Langsung kula ringkes mawon. Nomor setunggal. Kula sampean niku sering kebujo. Karepe niku pengen mulya, karepe pengen apik, tapi carane niku lho salah. Kathah ngoten niku. Wong iki pengen apike terus apike dikandak-kandakno, apike diceritak-ceritakno, rumangsane tambah apik. Kebujo. Nggih. Masjid kene biyen gak ngene. Urung ngene aku ya ora ngene. Mulai apik ya sajuk tak leboni. Saiki ya tertib. Ngene iki aku kabeh. Ora aku wis ra ngarah, wis pancet kaya biyen. Mulai apik ya sajuk aku iki. Ngono. Eh, wis ora usah kakean ngomong ya. Apik iku tetep apik nek ora digetok-ketokno. Nek digetok-ketokno ora sido apik, tambah dadi elek. Mbah ora paham modele. Apik nek digetok-ketokno diomong-omongno malah elek. Bu. Saman misalnya enggak ada dulur sugih banget, terus saman diparingi duit 10 juta. Seneng napa mboten? Seneng tapi diomongno. Sama nak malah rapatek seneng ketemu nanti-nanti diomong no. Ketuk no pasar dek, apa yuk duit kongkongku kah isek yuk, ya diawet-wet akeh lho 10 juta yuk diawet-wet, ya yuk matur suwun ya matur suwun 10 juta kok orang matur suwun ngono matur suwun petuk nonggone sawah dek, aku takon duit kongkongku kena nek kah isek. Yo isak yo yo duwet-duwet 110 juta jarang lo dulur ngekei 10 juta nek aku ini duwet-duwet iya yo petuk no pengajian isak jawil nek li isak kamu nak malah rapat tak seneng isak yo tapi arep tak balik ke gak kena apa kupingku gak kuat yo. Ngapik di kandak-kandak no, malah masih apik kok. Oh sampean niku sering ngono ku. Apike nang anak, jasane nang anak, perjuangane nang anak ditandak-kandakno anake. Karepe anake ben hormat karo ibuke, anake ben nurut karo ibuke, ben bekti karo ibuke, ben seneng karo ibuke. Ketelik ngono ku salah. Anak diomongin nuturi anak, sing nurut le karo ibu. Nak, ibu ngeramut kue uga enteng, anggitmu nang enteng. Abot, lagi meteng kue lebihan. Ora cukup sak minggu rong minggu, sangang ulan. Mendah, ora kena diseleh no. Anggitmu ibu iku nek meteng nang sehat waras ngono. Ya lara, muntah balak-balik nyidam ya ora karo bapakmu ya ora dituruti ibu ki ora karo-karuan sorone meteng awakmu leh gembol ora karo-karuan apa maneh nglairno awakmu nak ibu kaya-kaya urip kaya-kaya mati lha anak diomongi ngono ku karepe anak ben seneng anak tambah meringis jarane anak sing ngongkon sapa aku ya ora njaluk ya salahe sampean dhewe to bu sampean sing ngetek. Wong pake wis turu ya mbok gugah kok. Saman ya wis ngerti nek pake wateke ngono kuwi kok. Ateng mbok gugah. Ya Bu. anak nang diomongi, kurang apa aku ambek awakmu, kurang apa ambek sikile begagang-begagang. Ya mbah wong wedok nek kadung ngomongi sikile kok begagang-begagang. Mbah. Tambah elek. Kandak-kandake ngono kuwi kok. Bu. Ngomong apik nang bojo bareng ora sambo omongno ben dirasakno karo bojo sampeyan mbok omongno yang tambah gak nyenengke ning lanang tepak lungguh liwat nang arepe sret ngono ambek ngomong karepe sing lanang ben tambah sayang ngene iki apa-apa ya wong wedok wong lanang roh apa bareng kaler ya wong wedok sing resik-resik omah ya wong wedok ngeramu tanah ya wong pitumbuh anak rewel nangis kaya apa wong lanang mosok tau ngurusi ya wong wedok kabeh karepe sing lanang ben tambah sayang tambah perhatian. Ya kecelek jare sing lanang nang gremeng terus. Suwek lambemu pisan monggo. Ora betah ambek aku nang ngomong. Karwane iki sono sing daftar iki. Kaya tok sampean ngomong ngene to, Bu. Pak, sampean sabar ya, Pak, nek bojo aku. Aku gak iso bantu sampean, Pak. Iso aku mek ngene iki. Paling sampean yo abot duwe bojo aku. Wong lanang gak tambah ser-serno. Yo gak bu, yo abot sampean. Aku lu nyambut gawe mek 8 jam bar ngono yo turu. Sampean ora leren-leren. Kerjamu mulai terbit matahari sampai terbenam mataku. Wong lanang tambah sayang, yo padha karo anak mau nek diomongi, "Nak, sing sabar yo, Nak. Dadi anak ibu." Ibu yang ngerti loh nak, awakmu jane yang kepingin duwe sepeda motor, kepingin nyekel duwe, tapi ibu yang urung duwe loh nak, sampean yang kudu sabar, dadi anake wong kaya ngene iki. Wis tak dongakno nak, muga-muga uripmu tambah enak. Anak tambah nangis. Bu, ben matur-matur Bu. Kula dados yogane jenengan iki pun bunga. Ngono. Wes kok. Mane, kadang-kadang wong arep sedekah niku kuwatir nek donyane entek. Wong aku sakjane yo duwe dhuwit akeh, tapi nek tak elong kanggo sedekah, dhuwit kuwi lak karep pira. Modele kaya gak yakin ngono, nek ditokno kanggo sedekah terus ora dijoli karo Gusti Allah. Ora ngarah kurang. Donya di sedekah niku tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Mana kok samalin min sedekati? Beliestad, beliestad, beliestad. Apa? Tak jarak kok. Apa? Doa aja. Sentak aja suan. Orang arah kalong. Sama rumah no toh. Dunia di sodakoh no. Mboten ngira kalong. Tambah akeh. Dadi sedekah iki gedhekno bondo. Ora ngarah entek. Ngono kuwi ya nek gak dikeki conto modele kaya gak percaya. Koyoke ngelongi tapi gak sedekah iki malah dadekno gedhe donyane sampeyan. Sedekah kaya bocah lanang cilik sunat ngono kuwi lho. Bocah lanang cilik sunat kuwi barange kan cilik to. Diketok mestine kan tambah cilik. Nyatane ya ora. Ya tambah gentelo, gentelo. Bau apa? Iso kaya gembolo ngono model. Padahal kuwi asline cilik diketok. Mesine kaya tambah cilik, nyatane. Ya tambah. Iya ngono kuwi. Duitmu mbok kena masjid, mbok kena pesantren, kena bocah-bocah yatim. Orang arah dadi cilik, orang arah entek. Modot-modot aja kuwatir. Iku kaya barangmu kuwi kok. Nggih sampun. Nyuwun pangapunten. Ngapunten omongan kula nggih ngeten iki, kasar. Kula mboten saged kados priyantun mriki. Nek priyari mriki omongane alus-alus, nek kula senes turunane bangsa alus. Dadi omongane nggih ngeten iki. Ning kan mboten sedaya sing kasar niku awon to? Wonten kasar tapi sae. Pancen nek kasar-kasare lumut, breseti. Tapi kasar-kasare parut manfaati. Kasar-kasare kancut ngadai. Kasar-kasare kasut kaos kaki. Kasar-kasare janggut ngangeni. Ini janggute wong nom, janggute wong tuwa wis putih yang gilani. Dadi niku yo sunah Nabi kok. Yen pangapunten, ngapunten. Omongane Anwar Zaid nggih ngoten. Omongan kula niki kasar tapi muga-muga manfaati. Ngoten. Ya jenenge wong ngomong yo ana sing lemes, ana sing kaku kok. Harapan kula sing lemes muga-muga iso dadi tali, sing kaku dadi pikulan. Kanggo wong sing apik. Kanggo wong sing bedhik-bedhik ngene iki. Ngono-ngono kae bareng sing lemes ya muga-muga dadi pecut. Sing kaku dadi ben, dadi pentung, dadi gepuk. Pangapunten, menawi wonten sing mboten sekeca kalih omongan kula, atine lara mangkel nggih. Salah ing rungokno. Minggato ket mau ora krungu kowe. Ampunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.